Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendiri? Pil bedone son karo cewek. Son sistem diragatin teh oke, kita wujude. Cewek diragatin teh oke, dipengen jane. Bila pulang dikontrak TV rong tahun, sepaket kali Mas Dedi kan busur pulau tawa. Kulo luwih ngebotin jenengan daripada syuting teng TV. Atas nama cinta, cinta karo jamaah. Cinta niku napa? Cinta niku seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya napa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Pengajian delok kiai imbake 1000. Tindak kebun binatang delok munuk sangune 100.000. Berarti lo larang kiai apa munuk? Jenengan lo yang ngajeni kiai apa munuk? Ngomong-ngomong munuk. Delok munuk di kebun binatang diuncali gedang, diuncali kacang. Ngundang kiai orang di situ beda. Kalau aku bisa kita ini kota orang yang sudah dipakai gelas apa jadi gelas dua kalau cangkir kopi. Bisa. Jalan niki namun benda mati. Saya jadikan sandaran ketika saya pengajian rasanya nikmat. Rasanya ayam. Jadi kalau makan ini nyuwun sewu Pak, bersandar, berkokolo ngantuk elau. Bersandar. Rasanya sangat nikmat. Bersandar kepada benda mati saja rasanya nikmat, apalagi bersandar kepada Dia yang Maha Hidup. Bersandar kepada Dia yang kekal. Bersandar kepada Dia yang Maha Kuasa. Bersandar kepada Dia yang bisa segala-galanya. Pasti jauh lebih nikmat. Tapi nuwun sewu, urip ning alam donya, kenal karo sing duwe donya, ngerti karo sing duwe donya, tapi kadang-kadang ora manut. Numpak pesawat ora kenal karo pilote ayam, urip ning alam donya, kenal karo sing duwe donya tapi ora ayam. Maka disebutkan ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alantimasil basiroti minka. Kesungguhanmu mengejar sesuatu yang sudah Allah jaminkan untukmu dan kelalaianmu terhadap apa yang belum ada kepastian untukmu adalah merupakan tanda mati mata batinmu. Dunia sing dijamin dikejar mati-matian, akhirat sing rumono jaminane ora dikejar mati-matian. Niku berarti atine gosok ngendikane Ibnu Athaillah As-Sakandari. Diajak pengajian, ayo mangan ngaji. Jawabane wis tau. Wis tau. Hati-hati. Lanjutnya diajak ngaji, jawabane wis tau sesuk jenengan susah. Dongo, ya Allah, kula njaluk seneng malaikate ndongok wis tau. Rongos. Alah, sing goblok iki wong Islam kok, Gus. Lah ngopo tok? Wong Islam iki goblok. Sing ngentep bapange ngopo wudu sing diraupi raine? Kan goblok. Kula jago awas ya iki. Ngopo jawaban kula? Ngopo wong Islam niku sing ngentep bapange wudu sing diraupi raine? Padha kalian jenengan Pak Dokter, ngopo sing lara matane kok sing disuntik bohonge. Montore rusak sing dieling-eling bengkel. Tapi awake dhewe duwe masalah, ora tau kelingan karo sing menehi masalah. Sinten Allah. Maka Al-Qur'an mengatakan wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isatan tungka. Barang siapa berpaling dari mengingat aku, maka aku akan memberikan kepadanya kehidupan yang sempit Kulon itu beda mungkin ya. Soalnya lah mungkin panitia itu biasanya mix siji di kecangkem 10. Itu nanti bawang, nanti terasi, nanti wabak. Bila kulon ngalahin beda mungkin ya. Sampun saya kira mulai. Saya tenang. Lanjut pengajian di. Singkat kebagian kroso tak donyake muka-muka little body. Napa niku sih kejatel kelebon lebi. Bar-baran di. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nembe jam gangsal seperapat wau kula mandhap teng Semarang saking Jakarta wau dalu kula tasih teng Tuban rampung jam 1 dugi bandara Surabaya jam 5 langsung juga Jakarta. Jakarta ngisi seminar wonten Majelis Ulama Indonesia rampung jam 3 langsung terbang teng Semarang nembe mandhap jam 5 seperapat langsung buka wawakan kudus belalah minimal kula pas kuasan dawur langsung tim pesohan beriki jadi ngapunten kula ngantuk kula ceklan tongkat menito minoko supaya kula orang jenguk soal kula ngantuk jenengan kula ngandani tongkat niki lak namung benda mati gini apa buten? Tongkat niki warisane almarhum Ki Entus Susmono. Diwe pasul aneh iki Entus Susmono. Bosono bosono. Entus iki dalan kok sono arah. Tongkat niki diaturke kula sebulan sadurunge Entus sedo. Kula pengajian nang Kabupaten Tegal kali Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Jaman sak monten kula bar loro. Ki Entus meneh kula tongkat kali ngendikan. Gus, jenengan lak bar loro. Nggo kula wenehi tongkat, tongkate damel jenengan ngaji. Supaya iso nggih sandal. Ternyata itu pertemuan terakhir saya dengan almarhum. Sebulan setelah itu beliau dipanggil oleh Allah Yang Maha Kuasa. Kadang-kadang ngoten niku Pak sing lara sapa sing mati sapa. Mila kadang-kadang kata sing lara dipundhani lah mati-mati, sing sehat nunggoni malah mati. Mila kula yakin mati niku rahasiane Gusti Allah. Mati syaraté ra kudu tuwa, mati syaraté ra kudu lara. Mila senajan to jenenge Pak sing Pak Nurholis lebih tua daripada Gus Mita, Gus Mita lebih nom daripada Pak Nurholis. Bisa jadi saya mati Nurholis di sini. Bisa jadi. Mengatakan Pak Nurholis ada nomor ya. Nurholis Sultan di sini. Nurholis Nurholis Sultan di sini. Amin. Mangkat ke pengajian. Jalin niki namung benda mati. Saya jadikan sandaran ketika saya pengajian rasanya nikmat. Rasanya ayam. Jadi kalau makan niki nyuwun sewu Pak, bersandar, mergo kula ngantuk elau. Bersandar. Rasanya sangat nikmat. Bersandar kepada benda mati saja rasanya nikmat, apalagi bersandar kepada Dia yang Maha Hidup. Bersandar kepada Dia yang kekal, bersandar kepada Dia yang Maha Kuasa, bersandar kepada Dia yang bisa segala-galanya, pasti jauh lebih nikmat. Mila Ibnu Athaillah asalkan dari wonten kitab Hikam menika nate dawuh, "Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika." Wala kaya saromat labun anta tolibuhu binapsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika permintaanmu kamu sandarkan kepada Tuhanmu. Dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Tapi nyuwun sewu, awake dhewe kan percaya karo Gusti Allah tenanan itu ra iso. Kulau kangelan, kulau pengen contoh. Kulau ini kulau waktu ini tak ada mobil perjalanan, tak ada pesawat. Wong niku numpak pesawat, orang kenal karo pilote, orang kenal karo pramugari ini, diatur karo pramugari itu manut. Penumpang dimohon duduk, duduk. Sabuk pengaman dipakai, pakai. Jendela dibuka, buka. Sandaran kursi diturunkan, diturunkan. Cuaca buruk, jangan ngising dulu, manut. Betul Pak Pesawat. Padahal orang kenal karo pilote, orang kenal karo pramugari nih. Diatur karo pramugari manut. Tapi nuwun sewu, urip ning alam donya, kenal karo sing duwe donya, ngerti karo sing duwe donya, tapi kadang-kadang orang manut. Numpak pesawat orang kenal karo pilote ayam, urip ning alam donya, kenal karo sing duwe donya, tapi orang ayam. Maka disebutkan ijtihaduka fi ma dunina laka wa taksiruka fi ma tuliba minka dalilun ala timasil basirati minka. Kesungguhanmu mengejar sesuatu yang sudah Allah jaminkan untukmu dan kelalaianmu terhadap apa yang belum ada kepastian untukmu adalah merupakan tanda mati mata batinmu. Dunia sing dijamin dikejar mati-matian, akhirat sing rumono jaminane ora dikejar mati-matian. Niku berarti atine gosok ngendikane Ibnu Athaillah As-Sakandari. Diajak pengajian, ayo makan ngaji. Jawabane wis tau. Wis tau. Hati-hati. Lanjutnya diajak ngaji, jawabane wis tau sesuk jenengan susah. Dongo, ya Allah, kula njaluk seneng malaikate bengok wis tau. Mrongos. Bu. Bu. Urusan donya sing dijaminke kalih Gusti Allah, awake dhewe tasih ngoyak. Urusan akhirat sing ora ana jaminane malah ora dioyak. Buktine napa? Luweh rame pasar tinimbang masjid. Nggih napa mboten? Diajak ngaji, kakean takon. Ayo mangke ngaji. Kyaine sapa? Cocok apa ora? Wong pengajian dadak takon kyaine cocok apa ora. Apa rumah sammu kyai kaya obat karo cocok-cocok. Kiai ini cocok apa orang? Pengajian delok kiai infake 1000. Tindak kebun binatang delok munuk sangune 100.000. Berarti lo larang kiai apa munuk? Jenengan lo ngajeni kiai apa munuk? Ngomong-ngomong munuk. Delok munyuk di kebun binatang, diuncali gedang, diuncali kacang. Ngundang kiai orang di suku wedang. Tolong cerita. Duncali pisang, duncali kacang. Kiai orang-orang itu berarti lu kajen kiai apa punya? Sallallahu Nabi Muhammad. Amin. Mohon sabar, ini adalah ujian. Amin. Maka nyuwun sewu, berharap manusia kepada manusia pasti banyak kecewanya. Tetapi kalau berharap dengan Allah pasti tidak akan pernah kecewa. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah ingkar janji. Tapi gini yang saya rata-rata awai dewe ini luwih percaya karo janjine menungso timbang karo janjine Gusti Allah. Allah mengatakan Salam ala Nabi Muhammad. lagu niku terdidik dari awal kula niku sekolah mondok terdidik namung keng percaya kali kuasane Gusti Allah. Kula mondok wis ra njaluk ragat wong tuwa. Kula kuliah ora njaluk ragat wong tuwa. Kula rabi yo ora njaluk ragat wong tuwa. Terdidik dari awal untuk percaya kepada keakbaran Allah. Jadi kula niku belas ra duwe wedi. Soale wedi susah niku hukume haram. Mila aturan maka kita sering mendengar bahasa nopo la takhaf wa la tahzan. Aja wedi aja susah. Wedi niku hukume haram, susah niku hukume haram. Ora kena. Urip kok kakehan wedi, urip kok susah. Napa sih kok gawe susah? Kita ajar ya, Sob. Rasane berguna kok ora susah. Kok jempel. Pengen ngeprek dulu. Ini soalnya ini kurang-kurang maksimal, kurang maksimal. Suaranya kurang los. Jadi lagi api los, lagi sakit. Tapi saya berbilang ni tu sok aku ber. Contoh niku mboten kiai tapi Kanjeng Nabi Soale kiai niku tugasnya tidak untuk dicontoh, tapi tugasnya kiai niku ngajak umat supaya iso nyontoh Kanjeng. Amin. Jenengan nyontoh kula ora iso. Kula nyontoh kiai kula ya ora iso. Kowe nyontoh aku ora bakal kuat. Sapa kuning kafe? Sapa kuning lokalisasi? Ketemu mbak-mbak seksi, ketemu PSK, ketemu Londre, orang bakal kuat yang lakoni apa sih, ya tak lakoni apa ada pada Forest kali pulang ke kafe, bahaya gelem mebu, orang gelem metu. Kulah ini kan PBNU gak waro-waro, ayo kocok-kocok kiai NU sing wani ngetuk ke aku ngaji di lokalisasi. Orang-orang semuanya orang-orang semuanya baik iman maupun imronnya orang-orang semuanya orang-orang semuanya itu biasa orang-orang itu ngaji di lokalisasi mulai ngaji bapaknya nombri adus yang gue anduk kalau diambil imam gue gus mampir iya om itu loh kurangnya dari wong lanang. Wong lanang itu yang jalan ketemu bocah cilik kayaknya anak nih om. Neng jalan itu mau kayu lali kalau bujur ni mama. Mila sing kula gawe godhon iku namung siji. Pasrah karo pengira. Tawakofa matlabun anta talibu binafsika. Pun Gusti kula nderek gawe panjenengan. Iki lak dina kula susulan sore iki apik. Mong lak ngetel ora pas. Mau ustadz mau cokoran rasanya wabun gitu soalnya pas di sebelah ketahui mau tukang soalnya namar ini ulu orang jawa kalau gila awak kesel ngantuk ketemu son rapotek itu keuangan jajan-jajan wabut rasanya ujian cangkem tapi kan di beberapa malangnya wabut sama mereka becah bela kampus. Di pasir. Orang masalah banter ngomong ini itu mabuk di ngomong orang benar. Saya kepenak ini tuh, jadi anggota kubus kebun juga. Si sampai juas lagi berlas orang loster akan dana saya kalbune kuwende selera muni dipasang ini cilik ini guru ini saya betul selalu ala Nabi Muhammad kalau bilang ngaji karena belum macam-macam ngomong belum sama saya empuk bilang apa bener? Orang gitu ngolak sore kepenak lah jamaah ke rumah gue kepenak nah, sore ini gue dumpuk soalnya cangkem gue satos cangkem gue atas dengan sore dosi ya atas sama salam kepada Nabi Muhammad. Saya bayar ke pipis. Bayar oleh Allah. Satu lagi mungkin jadi sanksi paling gede. RT. Saya sudah terdidik dari awal untuk percaya dengan keakbaran Allah. Kabeh iki sampeyan ngono salah masang. Ya, kabeh iki ya kabeh. Sing iki dikira kowe. Ben ra feedback karo niku. Oh iki lha to. Batal be. Batal. Oh, pantes. Sono sofa iki bae. Oh, malah ngebeti basuh lho ya. Wah, wis. Soalnya ini bilang dengan bandar ini disetel mergokulo mikir ngarepe salon itu gede. No, gue paham gue. Lalu di pulang itu sedino ganti panggung ping lima lho. Jadi gue paham, caranya no kosong. No, no. Gue paham gue. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu seneng kula lungguh napa ngadat? Duduk apa berdiri? Berdiri. Di mana suka yang berdiri? Kacamata mata. Kacamata. Kacamata ini. Kita tak. Kamu maksud banget dengan kacamata. Assalamualaikum Muhammad. Lanjut. Jenengan jilbabe napa nih? Kuning apa abang? Gilo. Abang. Oh kuning. Oh memang benar. Cinta itu membutakan. Aku berangkat cinta orang tua ini. Aku rapi orang tua benar di mana sih? Kan itu bisa keracunan. Keracunan apa? Susu keperluan bisa. Saya itu sudah terdidik untuk percaya dengan keagungan Allah. Sekolah wis ora njaluk ragat karo wong tuwa. Kuliah ragat dhewe, rabi ragat dhewe. Soalnya ngomong kula wis ra duwe perasaan was-was. Pun percaya surat Al-Anfal ayat kali salah satu ciri orang beriman itu napa? Wa ala rabbihim yatawakkal. Bila kula nang calon bupati, calon gubernur, calon lurah, marang gen kula ni macam-macam apa ni. Kula nyuwun sewu, pripun carane kula dadi bupati? Pripun carane kula dadi gubernur? Pripun carane kula dadi lurah? Wis to. Ana donga niku apik banget. Allahumma lamani alim ataita wala mukti alim manaka. Donga niki terakhir kula kakek calon bupati Kepulauan Riau, Suryo Respationo. Wong sak donya nolak kowe dadi pejabat, lawang ngersake tetep dadi. Wong sak donya ndukung awakmu dhuwit akeh, Allah ora ngersake yo ora bakal dadi. Buktine ning pantura jelas kok. Duwite 80 kerdus, sak amplop 20.000. Ora dadi malah kecekel KPK. Nggih napa mboten? Kula tersinggung, Pak. Tersinggungnya tentu di suara rakyat 5 tahun dituku 20.000. Lah jenengan tak kandhani isin meneh. Suara rakyat 5 tahun dituku 20.000, binaan kula PSK sing paling murah sak jam niku 200.000. Suara lonte sak jam 200.000. Suarane rakyat 5 tahun dituku 20.000. Berarti suarane rakyat kalah larang karo suara lonte. Iki gak ana wae. Lah Allah ora ngersake yo ora dadi. Ini mulai pengajian ini sama aja angin. Mila tiang ringu nak pasrah. Ono mawon dalan ning ngendi? Ono mawon dalan. Ketika sebuah urusan jenengan sandarkan kepada Allah, seberat apapun urusan itu rasanya enteng. Sesuatu persoalan dan masalah sajane enteng. Tapi jenengan gak percaya karo Gusti Allah. Niku mesti rasane dadi abot. Jadi ingat mawon ya. Ayo. Latihan mikir rada cerdas nggih. Bu. Kalau Anda lapar, niku biasanya sing dieling-eling napa? Rumah makan. Yang dituju mana? Rumah makan. Sampai rumah makan, Anda akan ditanya oleh pemilik rumah makan, Bu, jenengan ngersake dahar nopo? Dan belum tentu yang pengen Anda makan ono, kadang-kadang orang ono. Lalu pengen lu satu. Lah jenengan montore rusak, sing diling-iling nopo? Bengkel. Dugi bengkel jenengan bakal ditakoni, montore rusak napane? Dan belum tentu mok bengkel ini ku iso dandani motor loro. Nomor telu. Yen awakmu lara sing dieling-eling sinten? Dokter. Sampai ngomai dokter jenengan ditakoni, jenengan lara napa? Dan belum tentu dokter iso nambani larane awake dhewe. Mila bolak-balik kula kandha dokter niku goblok. Bukti ini nopo saben wong teko ditakoni. Dokter niku sing pinter mung siji, sinten dokter hewan. Ora tau ditakoni langsung disuntik. Ora ana kowe golek kebo takoni, kebo kuwi lara apa? Sapi kuwi lara apa? Jawabane mmmmm. Kula apa ngaten iki diprotes kali dokter UGM Sarjito. Alah, sing goblok iki wong Islam kok, Gus. Lah ngapa dokter? Wong Islam iki goblok. Sing ngentut bapange ngapa wudu sing diraupi raine? Kan goblok. Wajah kok awas ya iki. Ngapa jawaban kula? Ngapa wong Islam niku sing ngentut bapange wudu sing diraupi raine? Podo kalian jenengan Pak Dokter, ngopo sing loro matane kok sing disuntik bohongi. Mbok matane iki disuntik. Nomor loro napa? Kenapa sing kentut bokonge wudu sing diropi raine? Karena rasa malu itu tempatnya di muka, bukan di bokong. Kalau di pengajian ibu-ibu merom-merom ngentut dengar ada Pak Bupati tut isin aku. Orang mau ngentut isin aku. Wontenge luwe sing dieling-eling rumah makan. Awake lara sing dieling-eling dokter. Montore rusak sing dieling-eling bengkel. Tapi awake dhewe duwe masalah, ora tau kelingan karo sing menehi masalah. Sinten? Allah. Maka Al-Qur'an mengatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isatan dunka." Barang siapa berpaling dari mengingat aku, maka aku akan memberikan kepadanya kehidupan yang sempit. Wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Cetowel-owel. Milo lah saat ini jenengan niku duwe masalah ra rampung-rampung. Susah ora iso seneng. Kere ra suge-suge. Ojo nyalah ke Gusti Allah ning salahmu dhewe. Ngono, apa meneh kowe sing jomblo soal jodho enteng, Bro. Enteng. Kowe nasib buta wedok ditolak dongamu, tenanan karo Gusti Allah. Ya Allah, bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya. Balak dengane ngopo? Boten kula mungkin ajeng nerangke ning jenengan niki lho keyakinane Kanjeng Nabi iki modele ngoten niki ngoten. Supaya jenengan ora salah paham. Tur kula nyuwun sewu. Jenengan niku lak rata-rata penggemar YouTube. Jangan nonton YouTube yang suka motong-motong video kiai. Sama halnya sekarang hari ini kasus yang menimpa Gus Muafiq. Niku lha mergawong nonton potong-potongan YouTube. Kula niku ikhlas pengajian kula diposting teng YouTube. Kula niku dikandani kali tiang-tiang YouTube. Berapa miliar uang yang sudah dihasilkan oleh YouTuber dengan posting pengajiannya Gus Miftah. Kula rong tau mangan duit YouTube. Mung kula njaluk lha gawe judul aja provokatif. YouTube judulnya nopo? Gus Miftah nantang Gus Nur. Lah iki nantange kapan? Mung aku tau ngomong, mbok sekali-kali Miftah karo Gus Nur ngaji kitab bareng. Ora usah kitab sing dhuwur-dhuwur, kitab Aqidatul Awam wae, ayo diaji bareng-bareng. Judule YouTube napa Pak Bupati? Gus Miftah nantang Gus Nur. Akhirnya Gus Nur nesu ngomong kula, dasar Miftah Gus telat. Ngomong kula nesu dia ngomong Gus telat. Mboten. Kula luwih seneng dadi telat daripada dadi roti. Telat niku lak akeh iso dadi pupuk, roti dipangan dadi tari. Bocah iki telat kok. Cangkemmu nur. Rasa dirasani wong ning njero penjara. Dene iki mawon muga-muga ning penjara betah. Mboten nang ngono. Itu dirasani. Oke, kula terangke tuntut ben ora dadi potong-potong kalih kanca-kanca video shopping ini. Video kula zaman perantauan yang lalu, Gus Miftah mengkritik Pak Jokowi. Bisa ngomong di mana? Kula pamit ngaji seminggu leren mergo nunggoni bojo kula teng rumah sakit. Judulnya teng YouTube medeni ini kok gara-gara istrinya sakit Gus Miftah berhenti total berdakwah. Panitia kabeh telepon teng pondok. Lah niki pripun undangan teng mriki? Kancok. Provokator, provokator itu. Ya Allah. Apa-apa-apa? Judul YouTube itu banyak ngawur, waton boleh penonton. Waton boleh penonton. Bila aku hati-hati banget dulu. Kula mesake kalih kanggo Muafiq kula. Sajane gak ada yang salah dengan beliau. Gak ada yang tahu juga kalau sudah dianggap salah pun, Gus Muafiq sudah minta maaf. Kenapa harus diperpanjang? Lapor polisi macam-macam. Delalah isu mau dilapor ke, ditolak. Soalnya apa? Polisi ini ngerti ini bahasa Indonesia, ceramain aku bahasa Jawa. Polisi ini mau rapahan. Mau biar. Akhirnya ditolak laporannya di baris ini. Ya pun lah. Saya pernah salah, jenengan pernah salah. Orang-orang yang saya pernah tahu, salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang bersalah itu bertaubat. Wis njaluk ngapura ya di ngapura. Kaya kula kali bojo kula malah rebutan njaluk ngapura. Nah bojo kula njaluk ngapura, aku njaluk ngapura. Kula mulai malam Jumat, bojo kula wis turu. Aku kan ora kejatah. Aku lek ada sing salah kula kok, Bun. Lah napa aku mulai kepengen. Kudune mboten ngoten, Mbah. Ngapi kula pun turu kudune prasmanan gitu. Lah piye iki prasmanan buka dhewe tutup dhewe. berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendiri? Saluhanan Muhammad. Watenge luwe sing dililing rumah makan, montore rusak sing dililing bengkel, awai loro sing dililing dokter. Tapi lah awai dhewe duwe masalah ora kelingan Gusti Allah. Padahal Al-Qur'an dawuh fafiru ilallah. Balik dening Gusti Allah. Melo selawati Gusti Allah sing kondang nopo? Hasbi Rabbi jallallah. Ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Wong niku kena masalah rata-rata digawe dhewe. Contoh persoalan utang. Goyang-goyang dek kolektor mergo gaya hidupmu ki ra nguwati. Kelas ejek numpak sepeda ontel, wes kebelet pengen dan numpak motor. Akhirnya sepeda ontel digol, ngekredit tuku motor. Yang terjadi kemudian apa? Dioyak-oyak debt collector. Sehingga masalah sih tadi, Gusti Allah boten awak itu rumokno. Maka ada istilah miskin, ada istilah sederhana. Apa bedanya miskin kalau sederhana? Miskin itu kondisi hidup, sederhana itu gaya hidup. Mila orang itu ada loro, ada sumaker karo kermasu. Napa niku bedane? Sumaker niku sugih maca kere, kermasu niku kere maca sugih. Jajane kere tapi gayane kaya wong suke. Wong yo teko iki. Yo nang guru. Biasane ciri-cirine wis tuwa jilbabe pink. Sing jilbabe abang insyaallah. Luwih parah. Coba kita nanti kan, kita tahu. Kita bilang tahu kok, utang karo wongmu gara-gara persoalan sing sak jajane kula iso nembak. Mila 10 tahun yang lalu, jangankan kula waktu ku mobil, jangankan gawe omah, jangankan gawe mondok. Kaya sakniki santri kula kabeh gratis sak mangan. Kula niku dimontrak-montrak. Tonggo kula niku nawari ngene iki, Gus, omah kula nganggur mangkontrak, mbayare dicicil, mboten. Kula mending molimo. Madep mantep mangan melu ora tuwa. Ora mung 5, akhire 10. Madep mantep mangan melu ora tuwa, ora tuwa muring-muring menantu meneng mawon. Akhire 15. Madep mantep mangan melu ora tuwa muring-muring menantu meneng mawon, ora tuwa mati menantu melu marisi. Orang tua itu jawabnya gampang. Weh, napa pak? M1, napa matamu? Ada kalau pengajian dalam ini kok Gus Miftah bayarnya pinten 3M. Napa matur nuwun Mas Miftah. Kula wani ngempet. Terserah. Kula wancine duwe bakal ya duwe. Laru duwe ora usah dipesake. Soalnya kula percaya kali tegire Gusti Allah. Itu pula kemudian yang membuat Kanjeng Nabi itu hebat. Soalnya apa? Sapola-pola Kanjeng Nabi dari aturan Gusti Allah. Dan tidak Allah tidak pernah menjanjikan itu mudah. Susah. Abdi kada di Nabi saja, musuhe akeh. Begitu dia kada di Nabi, musuhe luwe akeh. Musuhe Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Gosok. Ana ne musuh, ana ne wong ra dadekne awake dhewe niku wong ngampuh. Kula sering matur. Ana niku wong susah rasani wong seneng. Ora ana wong seneng rasani wong susah. Sing ana niku wong ning ngisor rasani sing ning dhuwur. Ora ana wong dhuwur rasani sing ning ngisor. Sing ning mburi rasani sing ning ngarep. Ora mungkin sing ngarep rasani sing ning mburi wong raine ora ketok. Sing ana niku wong cilik rasani wong gedhe. Ora ana wong gedhe rasani wong cilik. Ana ning Nur Khalis rasani Jokowi. Ora mungkin Jokowi rasani Nur Khalis. Sing biasane apane Khalis. Jadi orang hebat mergo musuhe ya oke. Ora mungkin wong ngampuh tanpa musuh Kanjeng Nabi mawon musuhe kata apa meneh ngawae dhewe. Nggih napa mboten? Nggih. Kados pripun? Ya Pak Pian sambutan dhisik. Sing ajeng barangan iku sinten? Pak Pian. Pak Pian. Monggo Pak Pian. Bukan. Mengke lak kula wis mulih dengan sabar jamaah wis bubar. Nggih napa mboten? Nggih. Bubar Pak PLT sambutan terus tanda tangan. Awas kalau mau ini sambutan di sini sabar apa? Susun dulu ya. Ini nih yang mana nih? Ini nih Pak PLT sambutan. Acara selanjutnya sambutan PLT Bupati. Jadi terus kita amplopnya double, kiai taruh MC. Ya, ini. Ya, ini cukup. Sarungnya saya. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Jadi makanannya api ada apa? Mungkin kita? Tapi jangan itu. Tepuk tangan ya Jumpa PLT. Alhamdulillah. Lanjut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bibil qulub wa dawaiha wa afiyatin adam wa sifaiha wa nuril asari wa bi'aiha hukum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bibil qulub wa dawaiha wa lupa akhiratmu. sholat pondok syukur nikmat kaya urip ora suwe ibarat kaya mampir ngombe dunia sementara akhirat selawase. Allahumma sayyidina sayyidina Muhammad.